Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina wahdina ya rabbana subulal salam wa najjina minadh dhulumati lan nur. والمتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di sini di majlis fikih, majlis kitab Safinatin Najah. Kan tapi sebetulnya sebelumnya ingin kami hadirkan satu muqaddimah, yaitu muqaddimah bagaimana kita menghadapi keadaan zaman, permasalahan yang ada di negeri kita ini. Begitu mudahnya kita bermusuhan, begitu mudahnya kita saling benci, begitu mudahnya kita berselisih faham di akhir-akhir ini, dan begitu mudahnya fitnah itu masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita, karena juga begitu mudahnya informasi dipindah dari otak ke otak, dari orang ke orang, dengan maraknya teknologi. Akan tetapi bagi siapapun yang dia punya ilmu kebal, kebal hatinya, sudah dibentengi, maka zaman seperti apapun dia adalah orang yang selamat. Tapi kalau kita tidak membentengi, maka ketahuilah begitu mudahnya kita kemasukan virus-virus tersebut, penyakit tersebut, tanpa kita sadari ternyata kita menggunjing seseorang, tanpa kita sadari kita mencaci seseorang, tanpa kita sadari kita menanamkan kebencian antara orang dan orang. Kita juga tidak pernah mengajarkan mencaci. Anda melihat orang itu tidak baik, cukup doakan semoga Allah memberikan hidayah, selesai. Seumur hidup kita, kita tidak dosa. Abu Jahal tempatnya di neraka. Kalau kita enggak pernah mencaci Abu Jahal, enggak pernah sengsara dia. Layat khul jannakat, jannat enggak masuk surga. Pengadu domba, menfitnah. Dan menfitnah ini adalah sifat jelek. Kalau orang biasa mengadu domba dan menfitnah, ngomong ke seseorang, bercerita tentang sesuatu, tentang seseorang yang menjadikan ini bermusuhan. Dan begitu pentingnya jadi juru-juru damai, sampai kita itu diperbolehkan bohong agar orang itu berdamai. Berbohong demi mendamaikan dua orang yang berselisih, demi mendamaikan dua orang mukmin yang berselisih, boleh. Begitu pentingnya jadi juru damai, dan begitu kecil dan hinanya jadi orang pengadu domba. Dan kadang pengadu domba itu tidak sadarkan memang watak jelek. Pindah sini ngomongin jelekan seseorang, ngomongin jelekan seseorang. Tapi kalau sudah orang hatinya bersih, enggak bisa diadu domba. Di samping dia tidak ingin mengadu domba, makanya pertama jangan mengadu domba. Setelah itu yang kedua, jangan mau diadu domba. Jangan mengadu domba, membicarakan tentang kejelekan seseorang yang menjadikan seseorang untuk benci kepada dia. Jangan komentar yang menjadikan orang bermusuhan. Ini zamannya YouTube, zaman komentar, zaman WhatsApp. Setiap hari WhatsAppnya ngomongin si fulan, fulan, fulan, fulan, enggak ada artinya, enggak ada pahalanya. Kita punya hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh itu semuanya. Mengadu domba, menfitnah. Nabi sudah mengancam, la tahasadu. Jangan kalian saling hasud. Menghasut orang, Wala tabaghadu. Jangan kalian menjadikan orang saling bermusuhan. Masya Allah. Nabi mengancam. Apa artinya pengakuan kalau kita mencintai Nabi Muhammad, ternyata kita membuat permusuhan di antara umat Nabi Muhammad. Besar di hadapan Allah. Sedih kalau lihat keadaan zaman ini. Sedih sekali. Begitu mudahnya kita bermusuhan. Mencaci seorang muslim biasa saja enggak boleh. Apalagi mencaci seorang sayyid habib, mencaci seorang alim, mencaci seorang tokoh Allah. Tapi orang berani hari ini mudah mencaci mengolok, mudah menfitnah. Bagi mereka yang difitnah senang. Ulama kalau difitnah senang, karena apa? Hitung-hitung dosanya akan dihapus oleh Allah. Tapi kita yang menfitnah itu yang sengsara di neraka jahanam. Ulama, belum lagi nanti di antara kerabat saudara. Jangan menfitnah, jangan berkomentar. Anda punya lesan, ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan mengucapkan satu kalimat yang menjadikan orang tidak senang. Jangan mengucapkan satu kalimat yang menjadikan sebab orang bermusuhan. Jangan mengucapkan satu kalimat yang menjadikan dua orang yang saling mencintai berpisah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, jangan mau diadu domba. Selagi itu umat Nabi Muhammad, jangan mau diadu dengan dia. Oh, sekarang mudah orang diadu domba. Makanya jaga kupingmu. Jangan gampang ada informasi masuk ke telingamu. Kalau ada informasi jelek dari seseorang tentang saudaramu, maka katakan dia adalah dusta orang ini. Kamu tahu enggak dia begini? Oh, kamu bohong. Langsung saja gitu. Jangan mau dengar. Biarpun ada seorang ustadz, kalau kupingnya bolong, gampang dengar, akan jadi ustadz mudah nerima informasi buruk, akan jadi ustadz prasangka buruk. Setiap ada berita langsung diterima. Hah, musuhan deh. Misalnya kami mendengar berita. Berita tentang Ustadz A, Habib A, Ustadz B. Karena saya kupingnya bolong, gak pakai filter. Diam-diam, Ustadz apa? Nah, saya mulai benci kepada Ustadz tersebut dengan Habib tersebut. Kuping. Jangan mau mendengar informasi. Maka saya juga tidak bangga, tidak senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan seseorang, rusak kuping saya, rusak hati saya. Berita aja, berita baiknya orang saja deh. Enggak perlu saya, enggak perlu mencari-cari kejelekan orang, enggak pengin. Kalau kita mencari kejelekan seseorang, pasti ada siapa yang enggak punya kejelekan. Saya juga punya. Enggak perlu cerita ke saya. Enggak bangga kalau ada santri cerita, Buya, ada ustadz begini, enggak perlu. Cerita baiknya orang saja, biar saya cinta dia. Aman. Imam Hasan Al-Basri, orang cerdas. Suatu ketika ada di majelis seperti ini, ada orang tiba-tiba bertanya, Imam Hasan Basri, ada apa? Sungguh majelismu majelis yang luar biasa. Orang khusyuk mendengar, dan apa yang kamu sampaikan luar biasa, penuh dengan hikmah. Kata Imam Hasan Basri, alhamdulillah. Itu semua Allah yang menjadikan saya bisa ngomong seperti itu. Cuman sayang Imam, kaget, ada sayangnya. Cuman ulama besar kalau dikritiki sedang, sayang apa yang kurang? Dibilang sayang tambah penasaran Imam Hasan Basri. Dipikir mau mengkritisi, mungkin kurang lembut, kurang tutur katanya. Sayang apa? Akan tapi sayangnya Imam, kenapa Imam? Ada ustadz, seorang kiai di kampung sebelah itu, kenapa setiap hari kok berbicara tentang kejelekanmu, wahai Imam Hasan Basri? Kenapa kiai sebelah itu kok setiap hari nyacimaki engkau, Imam Hasan Basri? Padahal ceramahmu juga baik-baik, enggak ada masalah. Dikira Imam Hasan Basri, orang itu mau mengkritisi, mau mengkritik Hasan Basri. Tak taunya orang tersebut bercerita tentang ustadz sampingnya, ustadz kampung sebelah suka ngolok-ngolok Hasan Basri. Kemudian setelah itu Imam Hasan Basri terdiam, lalu memanggil murid-muridnya. Kemudian berkata Imam Hasan Basri, wahai muridku, dengar. Saya punya tamu ini. Tamu ini bercerita kepadaku bahwa kiai sebelah itu katanya setiap hari mencaci saya dan mengolok saya. Lihat wahai muridku, dan dengar wahai tamuku. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh anak murid saya. Orang tersebut sebutan berkata, demi Allah saya tidak bohong imam. Saya dengar dengan kuping saya sendiri. Tidak mau tahu, pokoknya kalau terbukti kamu bohong, kamu akan dicambuk. Karena di sini tidak boleh ada orang bohong. Dia dengar, sumpah demi Allah saya tidak pernah bohong. Karena saya melihat sendiri, saya mendengar dengan kuping saya sendiri. Baik, kata imam, lalu Imam Hafsan Dasri melanjutkan. Kemudian, jika ternyata omonganmu benar, jika ternyata omonganmu benar, maka engkau telah menanamkan kebencian di hatiku dan engkau mengadu domba antara aku dengan dia dan engkau pun harus dicambuk. Pilih mana? Pilih bohong atau pilih benar? Lalu Imam Hasri berkata, keluarkan orang ini dari tempat ini. Jika berbohong, di sini bukan tempatnya orang bohong. Jika omongannya benar, dia mengadu domba antara aku dengan dia. Apa faedahnya cerita itu? Apa faedahnya dia bercerita tentang orang yang membenci saya? Maka saya pun juga tidak senang kalau Anda bercerita, Buya, ada orang membenci Buya, musuh Buya. Enggak ada faedahnya, enggak usah cerita. Enggak menambah saya naik pangkat. Tambah hati saya rusak, saya punya hati-hati manusia. Ini bukan nabi, bukan malaikat. Gara-gara diomongin begitu, saya kepikiran. Ayo. Imam Hasan Basri orang cerdas, enggak bisa diadu domba. Makanya Anda pun jadi kayak Imam Hasan Basri. Pokoknya kalau ada orang bercerita tentang kejelekan saudara Anda, langsung aja lempar mukanya. Jangan ngomong. Kalau ada Anda mendengar berita, ada orang bercerita kepada Anda tentang kejelekan seseorang, muslim, mukmin, katakan, tutup mulutmu. Jangan kau ajari aku benci dengan dia. Dia umat Nabi Muhammad. Harus begitu. Cuman kadang dasar kupingnya kuping bolong. Terus apa-apa lagi? Terus gimana? Ada videonya enggak? Ada, wah ini. Masya Allah, na'udzubillah gunjing. Apa lagi terus? Malah, sini aja telepon, jangan lewat telepon, langsung aja kalau mau cerita. Malah diundang iblisnya. Jangan seperti itu. Kalau Anda, pokoknya kalau ada orang kadang menceritakan tentang kejelekan suami Anda, saudara Anda, teman dekat Anda, jangan dipercaya karena dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Manusia iblis dia itu akan mengadu domba antara Anda dengan dia. Tapi kalau Anda menutup, enggak, jangan cerita kejelekan seseorang, saya tidak mau dengar. Anda tidak punya benci setelah itu. Aman. Dulu saya punya, waktu kita megang HP bebas dulu, megang tahun sebelum kecelakaan, kita ada WA. Saya itu tidak begitu senang dengan begitu. WA grup banyak, grupnya ustad-ustad. Grup ustad Jawa Barat, grup ustad Jawa Timur, grup ustad macam-macam. Tidak tahu berapa puluh grup, tidak pernah saya baca. Kalau saya baca kayak baca kitab sehari itu. Hanya biasanya ada beberapa grup itu setiap hari ngomongin ustad lain, ngomongin ulama. Saya ingatkan sekali, ya, padahal ustad, ya, artinya penyakit ini masuk di kalangan ustad sekalipun. Hati-hati, di kalangan ustad, saya tidak ngomong kalangan orang pasar. Di kalangan ustad, menyebarkan fitnah, ngomongin kejelekan ustad lain, di majelis. Dan itu di grup, kita ingatkan sekali, tidak mendengar dua kali, tidak mendengar, tiga kali dengar, saya keluar dari grup, daripada saya masuk neraka bareng-bareng. Indah, enak, asik kalau ngomongin kejelekan orang. Kata Imam Ghazali apa? Gim gunjing itu faqihatul fuqaha, camilannya para ustad yang hatinya enggak benar. Camilannya ustad, kata Imam Ghazali. Camilan faqihah itu buah-buahan untuk ngemil. Itu kalangan ustad, bagaimana bukan ustad? Ayo ngomongin jelekan, senang. Hah, terus. Dan kita pernah menemukan satu orang unik, seorang ustad dengar cerita. Setiap orang didengar ceritanya. Sehingga dia baru dengar ceritanya terus langsung benci dengan orang ini. Misalnya ada satu, ada orang cerita ke saya tentang ada ustadz di Kuningan, misalnya ada ustadz si A. Buya, kenapa si ustadz itu kok begini? Langsung saya percaya, langsung saya membenci ustadz itu. Kan aneh. Mestinya ini dididik orang yang mulutnya kotor ini. Tutup mulutmu. Kita harus punya filter. Jangan gampang mendengar omongan seseorang. Pokoknya kok indahnya begini. Ngomongin kejelekan seseorang adalah dosa menggunjing. maka jangan Anda mau mendengar cerita tentang kejelekan seseorang. Enggak ada faedahnya. Dan jangan Anda menceritakan kejelekan seseorang. Man tatabba aurata akhihi tatabba Allah auratah. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Dalam riwayat seperti itu. Kalau ada orang membuka bongkar-bongkar aibnya temannya, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Yang membongkar Allah, siapa yang bisa menghalangi? Ayo. Kalau kita suka ngomongin kejelekan seseorang, maka aib kita akan dibongkar oleh Allah dan akan direndahkan kita oleh Allah di rumah sendiri. Anak tidak hormat, suami istri tidak menghargai, hancur, dibuka aib kita di rumah kita sendiri. Na'udzubillah. Maka jangan pengen tahu aibnya seseorang. Cuman ada orang itu namanya orang fudul, pengen tahu aja. Kalau ada HP nganggur langsung, HP ini langsung buka, cek, tahu semuanya. Iblisnya sudah di tangan. Ini iblis, ini setan semuanya. Buka HP, penasaran sama agendanya seseorang, pengen tahu. Ada nasib buruk kalau ada di antara yang hadir kayak begitu, cepat tobat, jangan jadi setan terus. Ini ada model bakat kayak begitu. HP nginep, HP 5 menit aja, dia pergi. Sudah tahu isinya. Ayo, yang punya sifat itu segera berubah kalau tidak ingin direndahkan oleh Allah. Di pondok juga ada orang yang fudul. Jadi buka-buka buku temannya itu mencari-cari. Ada, namanya fudul, penyakit jelek. Buka, buka agenda, buku-buku pribadi. Itu penyakit. Dan cerdas itu iblisnya di kotaknya. Di mana kira-kira tulisannya itu tahu. Peka sekali. Memang dia sudah jadi iblis. Dan Anda jangan jadi iblis. Sengaja saya ngomong keras begini, kenapa? Zamannya permusuhan. Zamannya kita tuh gampang kebawa kepada omongan orang di hari ini. Fitnah, permusuhan. Mau daftar ke surga, susah. La yadkhulul jannata qattat, namam. Tidak akan masuk surga orang suka ngadu domba. Orang buka aibnya orang akan dibuka aibnya oleh Allah, akan direndahkan di rumahnya sendiri. Nah, kesimpulannya adalah zaman-zaman orang gampang komentar hari ini. Pilihan presiden, ribut. Yang nomor satu dan nomor dua ini. Ikhlas-ikhlas semuanya membela ulama misalnya. Berantem. Olok-olokan, caci maki. Padahal kalau mbah kita meninggal, Pak Jokowi juga tidak datang, Pak Prabowo juga tidak datang. Yang datang tetangga kita, kenapa kita musuhan sama tetangga? Ayo, kalau mbahmu meninggal siapa yang datang? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Tidak ada yang datang. Wala tim suksesnya. Kenapa kita sama saudara musuhan gara-gara beda pilihan? Tidak perlu kita bermusuhan. Kalau ternyata harus beda-beda, perbedaan, beda ijtihad. Yang penting jangan Anda mau dibeli. Anda ijtihad. Jangan Anda mau dibeli. Dibayar, disogok, di ini. Kalau Anda tertipu enggak dosa, misalnya ada orang berikan informasi, hei, calon presiden yang nomor tiga adalah baik begini, begini, begini, begini, begini. Lalu kok Anda tiba-tiba milih? Karena Anda dikasih tahu, dia yang dosa, yang bohong. Tapi kalau Anda memilih karena hawa nafsu, pilih nomor tiga nanti, pondokmu dibangun, neraka. Pilih nomor empat, nanti kamu dapat bantuan masjid. Agama jangan bikin taruhan, enggak ada. Akan tapi kalau seseorang sudah berijtihad, mempelajari, pengen tahu siapa yang paling baik di antara calon-calon itu, kemudian setelah itu dia memilih, maka dia tidak akan dosa di hadapan Allah. Urusanmu dengan Allah ada amanat di sini. Ada amanat di hadapan Allah di sini. Enggak usah bermusuhan. Ternyata Pak mungkin kakak adik beda. Enggak apa-apa, makan bareng. Jangan bicara masalah itu, selesai. Bicara masalah nyembelih ayam kapan, kapan kita pergi, kapan ngadakan kumpulan keluarga. Gitu aja, enggak usah ngomong. Tapi sekarang Masya Allah, di tempat minum kopi pun ribut berantem. Pengen kayak semuanya kayak, waduh kayak siapa itu. Debat luar biasa, caci maki olok-olokan. Innalillah. Ayo kita keluar daripada problem itu. Yang kita urusi banyak, rumah tangga, keluarga, dan seterusnya. Kita rindu akhirat. Bukan rindu pangkat. Awas, dunia ini menggoda sekali. Kalau kita sudah masuk wilayah pengadu domba, bermusuhan, sempit jalan kita menuju surga. Susah, bahkan kita bisa tersesat nanti. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Jaga hati, jangan mengadu domba. Jangan mau diadu domba. Jangan membicarakan kejelekan seseorang. Dan jangan mau mendengar kejelekan seseorang. Kalau ingin selamat, hati tenang. Makanya kalau ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, hatinya tentrem. Buta, tuli, gak pernah dengar berita jelek, gak pernah ngelihat, aman, gak bisa baca WA. Yang bisa baca WA itu kan sering sumpek. Tapi kalau sudah hati kita aman, terjaga oleh Allah, indah dunia, indah di akhirat. Baik, kita langsung pada kitab Safinatun Najah. Bismillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhi fitaraini amin ila angkal. Faslun fasal. Aqallul haidhi, baca dulu di sini. Disebutkan para ulama madhab kita Imam Syafi'i ini istiqra, berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Di saat bertanya kepada wanita-wanita, rata-rata seperti ini. Aqallul haid, paling sedikitnya haid adalah yaumun wa lailatun, satu hari semalam, atau 12 atau 24 jam terbentang selama 15 hari. Jadi paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Kalau ada keluar darah haid tidak sampai sehari semalam, tidak akan disebut sebagai darah haid. Wa ghalibuhu, umumnya adalah sittun au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Umumnya wanita haid adalah 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya darah haid adalah 15 yauman, 15 hari, bilayaliha, 15 hari 15 malam. Ini bukan rumus ini. Ini bukan satu kaidah. Ini hanya sekedar muqaddimah untuk kaidah. Paling sedikitnya haid berapa? Sehari semalam. Umumnya adalah 6 hari 7 hari. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti tidak ada haid lebih dari 15 hari. Aqallu tuhri, paling sedikitnya wanita itu suci, habis haid kok suci. Suci itu paling sedikit adalah 15 hari. Tidak boleh suci kurang dari 15 hari. Anda berhenti haid tanggal 10, maka darah haid tidak boleh keluar kecuali setelah tanggal 25. Kalau tanggal 20 kok sudah keluar, berarti masih 10 hari bukan darah haid. Jadi paling sedikitnya wanita itu bersuci berapa? 15 hari. Jadi kalau Anda suci habis mandi dan Anda yakin suci, maka darah haid tidak mungkin keluar kecuali setelah setelah 15 hari. Kalau ada yang keluar sebelum 15 hari, itu bukan haid. Namanya istihadhah. Jelas? Aqallu tuhri bainal haidatain, haidataini, paling sedikitnya suci antara dua haid, haid suci. Kemudian haid lagi, ini tidak boleh kurang dari 15. Wa ghalibuhu, umumnya suci 24 wa 24 hari yauman, atau 31 wa 20 atau 23 hari. Jadi talazum, jadi kalau kita ngambil haidnya itu 6 hari, berarti sucinya 24 hari. 6 hari. Kalau haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari umumnya. Tapi bisa saja seorang wanita haid 6 hari lalu suci 16 hari, boleh. Haid setelah haid suci 16 hari, haid lagi, boleh. Ada. Yang penting tidak boleh kurang dari 15 hari. Kita bicara sampai di sini haid. Wa qalu nifas, paling sedikitnya nifas adalah majjatun, setetes. Wa ghalibuhu, umumnya nifas adalah 40 yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya nifas adalah situna yauman, 60 hari. Ini sangat ringkas. Nah, bagaimana sekarang ini kita hadirkan rumus haid hari ini, satu rumus haid saja. insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kalau Anda pengen tauhid, fahami rumus ini. Rumus haid yang pertama, abadi lima. Kalau Anda tidak hafal ini, tidak akan bisa ngerti haid. Tidak akan tahu haid selamanya. Kami ada fikih haid praktis. Kalau mau belajar serius 30 menit, hanya sekarang enggak ada 30 menit, karena waktunya tinggal 5 menit, enggak ada 15 menit, tinggal 10 menit. Ini mukaddimah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rumus haid. Yang pertama adalah, darah keluar dari wanita, setelah usia 9 tahun Hijriah. Rumus pertama. Kalau ada anak gadis umur 8 tahun kok keluar darah, bukan darah haid. Karena belum 9 tahun Hijriah. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Kalau ada darah kok kurang dari 24 jam, bukan darah haid. Saya fahamkan dulu begini. Ada seorang wanita, jadi hei para kaum pria, jangan bayangin wanita keluar darah itu kayak orang kencing, mati dia. Darah itu ada sedikit sekali rembesan begitu. Jangan mengucur begitu, kayak kencing, mati dia. Jadi darahnya wanita itu adalah darah, ada setiap ditempelin kapas ada merah, kapas ada merah, ada keruh, ada. Nah, ada seorang wanita keluar darah misalnya, ini catatan lagi, setiap wanita kapan keluar darah dia hendaknya mencatat jam dan jamnya. Misalnya ibu jam 8 malam keluar darah, keluar darah, catat jam 8. Jam 8 itu adalah jam satunya, jam 8 itu awalnya dihitung. Nanti 24 jamnya itu adalah besok jam 8 lagi. Makanya seorang wanita itu harus punya tanggal pribadi, bukan tanggalan itu. Tanggalan itu enggak laku. Jadi hari pertama ibu keluar darah itu adalah tanggal 1 ibu. Biarpun di dalam di tanggalan tanggal 20, 15 enggak ada urusan. Kapan ibu keluar darah, maka itu tulis tanggal 1 dan jamnya juga. Ingat jam dan harinya. Untung-untung sampai menitnya. Waduh, top. Paling enggak jam sama harinya. Jam 8 hari Jumat malam ini Sabtu, ini Sabtu sudah ini. Jam Jumat malam Sabtu keluar jam Jumat. Jam 8 malam Sabtu keluar darah, tulis catatan. Catatan kecil. Ini akan berfungsi nanti, berguna nanti. Harus punya catatan, biasakan seperti itu. Nyatet duit aja bisa, nyatet ini enggak bisa, keterlaluan. Demi kebenaran ibadah. Kemudian darah, head jam 8 begini, darahnya keluar 4 jam. Keluar sebelum tidur, lihat jam 10 masih keluar. Malam mau tidur, dilihat lagi masih keluar. 4 jam. Anggap saja sampai pagi keluar lagi. Berarti jam 8 sampai jam 6. Berapa? 10? 10 jam. Kemudian setelah itu berhenti darah. Ditunggu besok enggak keluar lagi. Besok enggak keluar lagi. Besok enggak keluar lagi. Besok enggak keluar lagi. Sampai 15 hari selesai enggak keluar lagi. Berarti mulai dari hari keluar terbentang selama 15 hari, keluar berapa jam? Hanya 10, maka itu bukan haid. Kenapa? Belum mencapai 24 jam terbentang dalam 15 hari. Lalu bagaimana kemarin saya terlanjur tidak sholat? Qadha. Kan dia ngira haid. Ibu jam 8 keluar darah. Karena ngira haid lalu tidak sholat isya. Subuhnya pun juga tidak sholat karena darah keluar, ya kan? Karena darah keluar maka dia tidak sholat subuh. Tak taunya darah berhenti, tidak balik-balik lagi. Hari kedua juga tidak keluar. Hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enggak keluar juga. Berarti terbukti wanita tersebut tidak keluar darah haid. Lalu gimana yang ditinggalkan sholatnya? Diqadha. Mandi enggak? Enggak usah mandi, wong karena tidak haid. Nah, berbeda yang ini kisahnya. Malam ini keluar 6 jam sampai besok. Besoknya lagi keluar 4 jam, berapa? 10. Besoknya lagi keluar 5 jam, 15. Besoknya lagi keluar 5 jam, 20. Besoknya lagi keluar 5 jam, 25. Selama 4 hari, 5 hari ternyata lebih dari 24 jam. Maka kalau sudah begitu pasti dia kena darah haid karena sudah melebihi 24 jam terbentang selama berapa? 15 hari. Ngitungnya terbentang 15 hari. Sehari keluar 1 jam. Sehari 1 jam, setiap subuh keluar darah. Zuhur hilang, apa salat habis salat subuh hilang. Besok keluar subuh lagi 1 jam. 1 jam, karena dia merasa keluar darah haid maka dia tidak sholat. 1 jam, 1 jam lagi, 1 jam lagi, sampai tanggal 15. Berapa jam? Berapa jam semuanya? Bisa ngitung enggak? Setiap hari 1 jam kali 15, berapa? 15 jam, darah haid atau bukan? Bukan darah haid, karena tidak mencapai 24 jam terbentang dalam 15 hari. Maka syarat yang kedua adalah darah harus mencapai 24 jam terbentang 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Tadi kan kita tahu paling banyaknya darah haid berapa? 15 hari. Maka dari itu darah haidmu tidak boleh melewati 15 hari. Kalau ternyata darahmu melewati 15 hari berarti kamu bermasalah. Bermasalah. Nanti kita jelaskan. Misalnya keluar darah, hari pertama keluar darah, terus. Hari ke-15 masih keluar darah, 16 keluar darah. Berarti dirimu telah bermasalah. Berarti kalau, jadi anak kecil sebelum 9 tahun keluar darah, namanya darah penyakit. Anggap saja istihadah, ya kan? Istihadah. Yang keluar darah kurang dari 24 jam, terbentang 15 hari, haid atau bukan? Bukan, namanya istihadah juga. Ternyata ini syarat yang ketiga, darah lebih dari 15 hari, berarti dia terkena istihadah. Catatan penting, mana yang darah haid? Misalnya ada seorang wanita keluar darah setelah 15 hari, masih keluar darah lagi. Hari ke-15 keluar darah lagi, mana yang disebut darah haid? Ada santri ngantuk, begini cara ngitungnya. Misalnya keluar sampai tanggal 20 atau lebih, maka biasanya santri ngitungnya begini, 15 hari adalah darah haid, selebihnya adalah istihadah. Maka itu jawabnya nol dan itu salah. Itu ngantuk. Masuk. Sengaja saya tekankan di sini, sebab kebanyakan di sinilah salah dalam menghitungnya. Jadi kalau sudah 15 hari langsung berarti 15 hari adalah haid, sisanya adalah darah istihadah. Bukan begitu, salah dulu. Bukan begitu cara ngitungnya. Nanti kita hadirkan caranya. Rumus yang keempat. Rumus yang keempat, pokoknya tahu, makanya ngitung begitu salah, sudah. Tadi ngitung begitu salah, biar di otaknya kalau sudah tahu salah gimana benernya. Kalau enggak nanti salah lagi, karena memahami tadi yang dibaca di kitab, paling banyaknya haid adalah 15 hari. Dipikir kalau lebih langsung, lebihnya adalah istihadah. Ada cara ngitungnya secara khusus. Kemudian rumus yang keempat adalah, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Darah harus didahului suci 15 hari. Tadi disebutkan di kitab, suci di antara dua haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Suci di antara dua haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Masuk rumus itu. Darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau ternyata ada seorang wanita keluar darah belum suci 15 hari, maka darah itu dijamin bukan darah haid. Misalnya, Anda wanita haid 7 hari, suci 7 hari, Anda mandi besar, sholat dan seterusnya. Tanggal 7mu, bukan tanggal 7 almanak, kita tidak ada urusan dengan tanggalan, tanggal 7mu pribadi. Setelah 7 hari bersih, baik. Kemudian, tanggal 20 keluar darah lagi. Loh, kok keluar darah? Coba ada hitung, tanggal 7 ke 20 berapa? 13. Sudah nyampe 15 atau belum? Maka tanggal 20 keluar darah, dijamin bukan darah haid, namanya darah istihadhah. Tetap Anda sholat, tidak usah sholat, tidak usah berhenti. Kenapa? Belum didahului oleh suci 15 hari. Lah darah tanggal 20 terus keluar sampai 21, 23, 24, 25, 26. Baik. Kalau memang darahmu terus keluar, maka sempurnakan 13 hari tadi menjadi 15. Tanggal 20, 13 ya. Berarti tanggal 21, 14. 22, 15. 23 baru Anda haid. Karena apa? Haid harus didahului oleh suci berapa hari? 15 hari. Selagi belum didahului suci 15 hari, tidak akan pernah ada haid. Karena aqallu tuhri disebutkan tadi, paling sedikit ya suci adalah 15 hari. Kalau belum 15 hari, sempurnakan sampai berapa? 15. Selesai gambarannya gitu. Rumusnya harus faham, hafal. Lebih susah Anda belajar matematik. Kalau pakai wanita enggak mau belajar haid secara benar, khawatir nih. Ibadahnya pada salah. Kita punya rumusan haid praktis. Makanya yang bikin malas belajar itu karena dia itu berat, merasa susah. Kita mudahkan, rumus harus hafal. Kita tidak akan pindah ke permasalahan kecuali rumus hafal. Yang kelima rumusnya adalah darah haid tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau didahului kelahiran, kelahiran namanya darah apa? Enggak ada darah haid situ. Kalau didahului oleh kelahiran namanya darah nifas, bukan darah haid lagi. Rumus, contoh ada seorang gadis datang kepada Anda. Ustazah, saya keluar darah, ini darah haid atau bukan? Anda harus tanya lima hal nih. Kalau bisa menjawab, oke, haid. Dia menjawab, ditanya oleh Anda, Anda sebagai ustazah bertanya, Neng, berapa umurmu, Neng? Umurku 20 tahun. Masuk? Masuk. Berapa hari Neng keluar darah? 6 hari. 6 hari itu lebih dari 24 jam. Tidak lebih dari 15 hari. Dua langsung masuk. Baik. Enggak cukup Anda mengatakan haid belum lagi, tanya lagi yang keempat. Terakhir darah haid berhenti kapan, Neng? Terakhir darah haid saya berhenti 10 hari yang lalu. Artinya sucinya baru 10 hari. Haid atau bukan ini? Bukan, karena belum melalui suci berapa? Oh, enggak haid, Neng, kamu, Neng. Anda harus begitu rumusnya. Mudah. Makanya rumus itu harus hafal. Yang enggak hafal rumus dijamin enggak ngerti deh. Haidnya ngarang tuh semuanya. Ayo, semuanya akan ngarang haidnya. Rumus gampang, Garuda Pancasila aja hafal, rumus lima gak hafal. Kita tanya lagi, ada seorang murman, Neng, Ustazah, saya keluar darah ini haid atau bukan? Karena Anda kemarin, Ustaz, ada ketemu santri ternyata, sucinya kurang daripada 15 hari, maka saya tanya. Pertanyaannya jadi dilakukan, Neng, kapan terakhir Anda haid? Sudah ada 20 hari saya suci. Masuk? Masuk. Berapa hari kamu keluar darah sekarang? 10 hari. Masuk 10 hari? Masuk? Masuk berapa rumus? 2. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Sudah benar yang pertama. Sucinya sudah benar, lebih dari 15 hari. Haidnya tidak kurang dari 24 jam, dan tidak lebih dari 15 hari. Kemudian, umur berapa, Neng? 30 tahun. Masuk? Masuk. Haid atau bukan? Haid atau bukan? Belum. Satu lagi pertanyaannya. Neng baru melahirkan ya? Iya. Haid atau bukan? Bukan, nifas. Tanya lagi, ada lagi seorang perempuan datang. Bu, saya keluar darah ini. Kamu baru melahirkan, belum melahirkan gimana? Saya belum nikah. Nah, masuk enggak? Masuk ya, satu ya. Belum nikah, saya melahirkan. Berarti belum, tidak karena melahirkan. Berapa hari? 6 hari. Masuk? Dua rumus. Tidak ya. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Terakhir suci kapan? Oh, lama suci. Lebih 15 hari? Oh, lama. bahkan belum pernah keluar darah, berarti kan suci kan? Masuk? Masuk. Sudah haid atau bukan? Belum tentu, tanya. Oh, berumur berapa neng? Saya umur 8 tahun. Bongsor dia. Haid atau bukan? Bukan. Faham? Itu rumus. Kalau tidak paham rumus, bohong, tidak bakal ngerti. Jelas rumus? Sudah waktunya. Dari lima ini nanti akan keluar hukum yang berbeda. Kurang dari 24 jam, istihadhah. Belum suci 15 hari, istihadhah. Umurnya kurang dari 9 tahun, darah penyakit, anggap saja istihadhah. Didahului kelahiran, nifas. Darah lebih dari 15 hari, istihadhah juga. Sama istihadhah. Cuman saya tambahkan biar salah. Yang paling sulit adalah yang lebih dari 15 hari. Nah, kalau ada seorang keluar darah haid lebih dari 15 hari, maka bukan 15 harinya haid, selebihnya adalah istihadhah, bukan itu. Kalau memang menghukuminya begitu, maka dia nol, enggak lulus ujiannya. Nah, yang keluar darah lebih dari 15 hari ini masuk pembahasan khusus yang para ulama membahas dengan detail panjang lebar sampai dengan model orang keluar darah, namanya istihadhah. Istihadhah yang disebut itu. Maka di sini kami bedakan. Istihadhah ada dua, ini istilah dari kami. Tapi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan ulama. Kami membuat istilah namanya yang pertama istihadhah sughra, yang kedua istihadhah kubra. Istihadhah ringan sama istihadhah berat. Istihadhah ringan itu enggak pakai rumus, gampang ngafalnya. Contoh, perempuan keluar darah sebelum 9 tahun, ringan, kan gampang. Yang kedua apa? Darah keluar kurang dari 24 jam, ringan, enggak pakai mikir. Yang ketiga adalah darah keluar belum suci 15 hari, gampang. Pokoknya suci yang belum 15 hari langsung. Nah, darah istihadhah berat ini. Darah keluar lebih dari 15 hari berat. Kenapa kita sebut berat? Karena untuk mengetahui hukumnya pakai rumus baru lagi. Bukan rumus yang selama ini didengar. 15 hari haid, sebenarnya adalah istihadhah, itu salah. Makanya sekarang saya ulang-ulang, karena banyak santri ngantuk. Dan mungkin di benaknya yang hadir begitu. Iya. Iya kan? Iya. Ngaku aja deh. Karena mau ngaji, saya benar. Nah, pembahasan istihadhah ini ya bab ini. Cuman para di situ tidak dijelaskan tentang penekanan rumus ini. Coba Anda baca di kitab Bayjuri. Ada masalah istihadhahnya orang muqtadah, mutamayyizah. Itu siapa sih mereka itu? Mereka adalah orang yang keluar darah lebih dari 15 hari. Pembahasan itu pembahasan orang yang keluar darah lebih dari 15 hari. Maka itu kita sebut dengan istihadhah kubra. Itu istilah yang kita buat. Kami yang buat. Cuman itu untuk mempermudah kita bukan mengada-ngada. Untuk membedakan antara istihadhah gampang sama istihadhah. Istihadhah berat, itu syaratnya dua. Ini. Istihadhah berat syaratnya dua. Yang pertama, darah lebih dari 15 hari. Yang kedua, antara 15 dengan 16 bersambung darahnya. Kalau seorang wanita tanggal 15 masih keluar darah, sampai 16 keluar darah, maka dia telah terkena istihadhah berat. Mana darah haidnya? Mana darah istihadhahnya, darah kotornya? Pakai rumus. Bukan 15 hari haid, lalu selebihnya adalah istihadhah. Bukan begitu. Rumusnya ada dua cara. Yang pertama cara yang berat yang selama ini dihadirkan para ulama dalam kitab haidnya itu. Yang menjadi tujuh itu. Dan itu pun perlu kita pelajari, makanya kita ada fikih praktis itu kita pelajari di akhir. Karena apa? Selama ini yang diajarkan di pesantren ya memang itu. Dan benar itu. Cuman ustadznya pun juga pusing suruh ngurusi darah. Karena itu pelik dengan tujuh model ini. Apalagi kalau sudah perempuan enggak ingat bilangannya, enggak bisa bedakan. Jadi harus bedakan antara darah merah, hitam, pekat dan sebagainya. Setiap hari colak-colak darah, stres nanti. Tapi itu ulama menyebutkan seperti itu. Dan hebat ulama dengan itu semuanya. Kecerdasan beliau. Ulama tidak haid. Yang haid ibu-ibu. Ulama tidak haid, yang haid ibu-ibu. Makanya kitab Fathul Mu'in itu, kitab yang luar biasa, itu bab haid hanya beberapa baris. Kalau tidak salah ada yang bertanya begini, kenapa kok Syekh Al-Albani itu kok tidak menulis haid panjang-panjang? Katanya begini dijawab, Ya pertama, kami laki-laki tidak haid. Kedua, perempuan waktu itu jarang hadir ngaji, enggak bertanya. Ya sudah, apa yang ditulis? Makanya pendek sekali. Nah, baik, kita punya rumus, kita punya cara memahami kena istihadhah berat tadi. Yang pertama adalah cara yang berat, kita harus tahu nanti tapi. Yang kedua adalah cara mudah, yang itu yang kami hadirkan. Jadi kita punya metode cara memahami untuk mengetahui darah mana yang disebut darah haid di saat terkena istihadhah berat. Kalau sudah pakai cara yang mudah ini, kita lupakan yang namanya darah pekat hitam. Jadi harus memahami sifat darah, memahami warna darah. Sifat darah adalah kental, serba ada macam-macam. Nanti warna darah hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah, kuning, kudrah, keruh. Bahkan sampai ada yang mengatakan sampai warna hijau, darah hijau. Baik, itu nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan masuk rumus jika seorang wanita terkena istihadhah berat, yaitu darahnya melebihi 15 hari, bagaimana cara untuk mengetahui mana darah haidnya dan mana darah istihadhahnya. Yang jelas bukan 15 harinya haid lalu selebihnya istihadhah, bukan seperti itu. Saya catatkan dengan di sini, biar ditunggu jawabannya pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Mohon maaf Bu ya, di luar tema. Saya ingin menanyakan gimana hukumnya seorang laki-laki muslim menikahi yang ingin menikahi wanita yang masa lalunya kelam gitu. Wanita gimana? Ah? Wanita gimana? Masa lalunya kelam Bu ya, dahulunya dia pernah berzina gitu. Gimana penjelasannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim laki-laki baik menikahi seorang wanita yang punya masa lalu kelam. Yang dilarang adalah menikahi pezina. Belum bertobat kok dinikahi. Laki-laki bodoh. Wanita pezina belum bertobat kok dinikahi. Tapi kalau wanita punya masa lalu, dia pernah berzina, ketahuilah orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Mungkin masa lalu yang dia berzina, lalu dia bertobat bisa menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Mungkin dia kepleset waktu itu, kemudian dia terjerumus. Bertahun-tahun dia berzina, tatonya pada akhirnya dia tobat, menyesal, menangis, dan dia berjanji tidak mengulang lagi. Allah Maha Tahu, Allah yang Maha Suci akan mensucikan itu semuanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Jangan rendahkan lagi. Biarpun dia dahulunya berzina. Dahulunya berzina, kalau sudah tobat, lihat. Orang bertobat, lihat. Allah akan mengampuni. Bahkan Nabi marah kalau kita ejek dia. Jangan bantu setan untuk menjerumuskan dia. Sebab kalau perempuan sudah berzina lalu diajak terus padahal sudah tobat, bisa saja dia putus asa. Wong saya sudah tobat pun masih diajak-ajak. Ngapain saya tobat? Mending masuk zina lagi. Kata Rasulullah, kau tolong setan untuk menjerumuskan dia lagi. Kalau sudah ada orang tobat, besarkan hatinya. Bawa ke tempat yang mulia. Jangan dibawa ke masa lalu lagi. Awas, jangan membicarakan masa lalu seseorang. Kalau Anda membicarakan masa lalu seseorang, berarti Anda telah menyeret dia untuk kembali lagi. Itu hukum tentang wanita tersebut. Wanita insya Allah mulia kalau dia bertobat. Cuman sekarang, Anda seorang laki-laki, bagaimana kalau saya menikahi wanita tobat? Mental Anda itu mental apa? Kalau mental Anda mental orang besar, Anda bakal menjamin bisa menutup aib itu sampai mati, Anda boleh menikahi dia. Tapi kalau ternyata Anda tidak kuat, mungkin punya masalah, lalu berkata, dasar kau dulu pelacur. Anda jangan nikah. Kalau Anda wanita hebat, kalau Anda laki-laki hebat, laki-laki yang bisa menolong dia, memuliakan dia, menutup aibnya sampai mati, dan Anda mampu, sah. Dan Anda seorang mulia. Kenapa? Wong dia orang bertobat kok. Tapi kalau Anda khawatir nanti waktu namanya hidup kan punya masalah, jangan-jangan saya nanti ngungkap. Enggak, cari saja yang masih, yang punya masa lalu tidak. Maka di sisi lain, hei para yang mendengar suara ini, mungkin ada seorang wanita yang kepleset dalam kehinaan. Anda tidak perlu bercerita kepada siapapun. Hanya kepada Allah sajalah. Cukup Anda ngadu kepada Allah. Biarkan laki-laki yang akan menikahimu itu nanti menganggapmu sebagai wanita yang tidak pernah punya masa lalu. Hanya wanita bodoh yang bercerita tentang masa lalunya. Kenapa kalau laki-laki muslim tahu, tadi tahu mungkin perempuan itu bercerita? Kebodohan dia. Karena itu dosa antara dia dengan Allah, enggak perlu diceritakan. Sampai ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah aku, ya Rasulullah halaktu, fatohirni, ya Allah aku kepleset. Laqad zannaitu, aku telah berzina, tohirni. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. La'allaka lamasta. Mungkin hanya pegangan. Nabi menepis, pura-pura tidak tahu. Maka disebutkan oleh para fuqaha, ikrar, mengakui perzinaan bukan disunnahkan. Orang ngakui perzinaan lalu minta dihukum, bukan dianjurkan. Akan tapi sebaliknya, hendaknya siapapun yang pernah kepleset dalam zina, menarik daripada bertobat, kemudian tidak bercerita kepada siapapun. Karena kalau sudah dia ikrar, yang disakiti banyak orang. Dia diampuni oleh Allah, iya. Dia dicambuk oleh Allah, iya. Akan tapi dia punya keluarga, yang mungkin dia akan malu. Maka ditutup aib tersebut. Yang pernah kepleset dalam zina, sembunyikan. Itu urusanmu dengan Allah. Biar saja Allah yang tahu. Enggak usah cerita kepada siapapun. Allah Maha Kasih. Kemudian yang terakhir, jika Anda mendengar berita tentang perzinaan seseorang, amanat di hadapan Allah. Kalau ada orang terlanjur bercerita kepada saya tentang perzinaan, haram bagi saya bercerita kepada istri saya sekalipun. Pengkhianat saya kalau cerita. Mungkin ada satu orang keceplosan curhat kepada saya. Itu amanat besar di hadapan Allah. Dan saya tidak boleh bercerita kepada istri saya, orang terdekat saya. Kalau saya bercerita, saya menggunjing. Dan ingat, menggunjing seseorang adalah dosa besar. Menjadi sebab kita diuji dengan kehinaan yang serupa. Hati-hati. Alangkah indahnya Islam. Alangkah indahnya Islam. Maka kalau seandainya na'udzubillah, ada dua pasangan, laki perempuan, kok kepleset dalam zina, bagaimana himbauannya? Sebaiknya mereka tidak usah menikah. Menikah dengan orang yang sama-sama tidak tahu kalau dia berzina. Biar aman. Karena apa? Kalau dia menikahi orang yang pernah dizinainya, takut ada waswas setan. Wong orang tidak takut. Mungkin dia menjadi orang baik yang satu. Dua-duanya menjadi orang baik. Tapi kadang setan berbisik. Ya kamu tobat, tapi belum tentu pasanganmu itu tobat. Jangan-jangan dia zina kepada orang lain. Wong selagi orang berani berzina sekali, kan mungkin zina 10 kali. Oh, akhirnya was-was terus. Paling enak adalah menikah dengan orang yang tidak tahu tentang masa lalu Anda. Dia akan muliakan Anda dengan maksimal. Dan jangan menjadi perempuan bodoh, jangan jadi laki-laki bodoh, bercerita masa lalu, maksudnya pengen rayu. Dan ini kejadian betul. Seorang wanita itu menikah dengan seorang laki-laki. Kejadian, cerita ini ke saya. Menikah dengan seorang laki-laki, ini pentingnya masalah ini, harus ada ilmunya. Menikah dengan seorang laki-laki, subhanallah, laki-laki sangat menyayangi, mencintainya. Rupanya wanita ini tersanjung luar biasa karena suaminya sangat baik. 6 bulan. Berjalan 6 bulan, tiba-tiba sang perempuan ini tiba-tiba nangis di pangkuan sang suami minta maaf. Kenapa? Maafin saya bang, maafin saya. Kenapa? Saya itu abang baik banget sama saya. Alhamdulillah. Saya enggak pantas jadi istri abang. Oh enggak, kamu baik kok. Padahal istri ini baik-baik saja menurut suaminya. Pengabdiannya, pelayannya baik-baik. Cuman merasa tersanjung dengan dia bodoh, merasa tersanjung, dia bodoh perempuan ini. Dia nangis depan suami, suaminya bingung, kenapa sih? Saya enggak pantas jadi istri abang. Enggak pantas gimana, oh, kamu baik, kamu solehah, kamu Masya Allah, nemeni sholat, tahajudan, segala macam. Iya bang, saya merasa tidak pantas. Enggak pantas, kenapa enggak pantas? Abang bisa nerima saya apa adaku? Ya terima, kamu istri saya, gimana tidak aku terima? Bener bang. Loh, iya, kamu istri saya, itu maksudmu gimana sih, ada apa sih? Bang, bener abang maafin saya. Ya saya maafin, ada apa dengan kamu? Cerita, dulu Waktu aku kelas 2 SMA, ini sudah selesai kuliah padahal. Waktu saya kelas 2 SMA, Buya, abang, kenapa? Tapi abang bisa terima saya. Ya saya terima, kamu istri saya tuh. Ada apa sih? Dulu waktu saya kelas 2 SMA, saya punya kawan dekat, bang. Inilah yang menghantui saya. Saya seolah-olah mengkhianati abang terus, abang baik banget. Saya merasa berdosa kalau tidak saya sampaikan ke abang. Sampaikan apa? Dulu waktu saya kelas 2 SMA punya pacar, kemudian saya melakukan hubungan. Perempuan itu dipeluk oleh sang laki-laki itu, setelah dipeluk sesaat kemudian dilepas. Pulang kau. Enggak kukira loh kan? Enggak mampu laki-laki itu melihat seperti itu. Karena bodohnya perempuan, kenapa bercerita? Wong sudah Allah ampuni kok. Bodoh dia, dan bodoh dia, dan bodoh dia. Saya tidak ingin ada wanita bodoh. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, manusia hanya bisa mengejek dan merendahkan. Yang mengampuni hanya Allah. Ini ilmu harus dihadirkan oleh para ustaz. Ini ilmu, banyak orang tobat susah karena apa? Wanita itu kalau mau tobat, orang berzina tobat itu berat. Kalau tidak, cara menyembunyikan. Contoh, wanita pengen tobat, tapi sudah diketahui kalau dia pezina di kampungnya. Setiap orang anggap dia pezina, dia pezina. Padahal dia sudah tobat, berat dia tobat. Makanya dalam syariat hukuman zina, taghribu amin, diasingkan 1 tahun, biar orang lupa cerita masa lalunya. Atau hijrah ke tempat lain, biar orang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Ini ilmu ini. Awas, hati-hati. Dan jika Anda mendengar berita perzinaan seseorang, tutup. Jangan ceritakan kepada siapapun. Hati-hati, Allah akan berikan hukuman kepada Anda kalau Anda bercerita tentang zinanya seseorang. Biarpun artis, saya tidak punya urusan. Ada artis punya kasus perselingkuhan gini-gini, saya tidak mau komentar. Benar tidaknya saya tidak tahu. Minta maafnya susah. Saya tidak pernah ketemu dia. Saya tidak pernah duduk sama artis. Jangan tanyakan tentang artis. Ada ngapain? Apalagi menfitnah ustaz selingkuh, Habib melakukan dosamu segede apa itu? Asal orang saja enggak boleh. Kita pernah dulu Ustaz Zainuddin Anjab di fitnah. Akhir-akhir waktu itu Habib Rizik di fitnah ulama. Jangan ikut-ikutan. Naudzubillah. Jangan cari dosa. Inilah ilmu. Harus ada ilmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing pezina. Dan siapapun yang pernah kepleset dalam zina, semoga Allah beri pertobat, pengampunan, beri kesadaran. Sehingga tidak akan terjerumus lagi, sehingga semuanya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Buya yang kami hormati dan kami cintai. Saya mau bertanya masalah berteman dalam HP itu suka ada grup ya. Kebetulan saya punya grup teman sekolah. Waktu itu saya senang ada grup gitu, bisa bersilaturahmi dengan teman dan saya juga bisa mengirim sesuatu yang baik. Kadang-kadang mereka juga mengirim. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan teman saya itu kadang-kadang mengirim sesuatu yang gak baik dilihat gitu. Kirain ngirim apa, ternyata saya malu sekali ngelihatnya, itu gak pantas. Kemudian saya keluar dari grup itu karena saya merasa tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka hal-hal buruk itu, jadi saya tidak mau melihatnya. Apakah kalau saya keluar itu termasuk memutuskan silaturahmi atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perkumpulan, baik perkumpulan di alam nyata atau di alam maya, kalau Anda punya perkumpulan, jika perkumpulan itu menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah, maka tekunilah perkumpulan tersebut. Tapi jika di dalam perkumpulan tersebut Anda akan dimurkai Allah, ada maksiat, misalnya grup WA ngirim foto-foto kotor, foto enggak seronok enggak, foto jorok, maka tugas pertama Anda adalah mengingatkan. Barangkali Anda mengingatkan lalu mereka dengarkan, lumayan Anda dapat pahala. Kalau Anda ingatkan sekali, dua kali, tiga kali, kalau enggak mau dengar, maka Anda keluar, itu adalah terbaik buat Anda. Kalau Anda tetap bertahan di situ, Anda akan masuk rombongan grup syaitonir rajim. Enggak ada perlunya. Biar bentuk grup keluarga. Karena apa? Anda ingin selamat. Anda tunjukkan protes Anda. Enggak usah ikut-ikutan grup. Termasuk grup menggunjing di dalamnya. Kalau banyak menggonceng, Anda ingatkan, ingatkan. Kalau tidak, setelah itu Anda keluar. Kemudian peringat saya biasanya menangkap sesuatu lebih dari itu. Biasanya kalau saya menjawab, makanya kalau saya menjawab itu panjang itu karena yang lebih dari itu adalah grup reuni, itu hati-hati. Ada seorang nenek-nenek sudah punya cucu, ternyata Pak, gara-gara reuni grup tak taunya terkenang dengan kisah masa lalu dengan teman SMA-nya. Tak taunya sudah nenek-nenek nyeleweng, na'udzubillah, neraka jahannam. Ini ada, mohon maaf ini. Sengaja saya bawa ke situ karena Pak, akhir-akhir ini banyak zaman pengkhianatan, penyelewengan gara-gara urusan WA dan reuni teman lama, grup SMA. Ingat masa lalu di SMA, kemah di sana, ke gunung sana dan sebagainya. Ingat kenangan masa muda dahulu. Tak taunya Masya Allah dengan suaminya sudah mulai tidak santun lagi. Diam-diam sudah japri. Diam-diam Masya Allah. Ini tidak sedikit dari kami mendapatkan pengaduan yang semacam itu. Bukan pengaduannya orang-orang, tapi seorang wanita tiba-tiba menangis. Dia ingin menjauhi daripada itu semua berat. Kenapa Buya? Setiap saya ngirim WA ke dia, getar-getar hati saya. Itu teman SMA saya. Saya ingin menghindar. Ayo, hati-hati. Setannya banyak di WA-mu. Kalau ternyata grupmu mengarah kepada yang demikian, karena apa? Mungkin suaminya, suami kan selalu sudah dimiliki bersamanya, dimiliki. Kemudian di saat berurusan dengan teman SMA-nya dulu atau SMA-nya dulu, terkenang-kenang dengan kisahnya. Apalagi dianya mungkin agamanya gak baik-baik benar, tiba-tiba ngerayu, gimana kabar mas, ingat gak waktu kita perkemahan dulu, ingat gak waktu kita pergi ini dulu, Masya Allah ya, aduh kalau seandainya kita kembali mas Mausda gimana, iblis. Ini banyak kejadian yang semacam ini, dan jangan main-main urusan ini. Setan itu kalau menggoda Anda gak pernah tidur dia, Anda yang sering tidur. Setan kalau menggoda gak pernah hilang konsentrasi, Anda sering hilang konsentrasi. Baik ya, hati-hati. Saya lebih melihat ke sisi itu. Hati-hati dengan grup teman-teman lama, SMA, teman kuliah, dan sebagainya. Anda baik, tapi di sana belum tentu baik. Kalau Anda masih bergaul dengan itu, Anda akan kebawa kepada kejelekannya. Kalau Anda berkumpul dengan dimanapun, pertama Anda harus selamat diri Anda. Khususnya masalah pengkhianatan. Termasuk yang kami bahas, masih ingat yang hadir maulid di sini? Apa yang kami bahas tentang penyelewengan seorang wanita? Banyak, gara-gara WA. Gara-gara Facebook. Kemudian teman lamanya masih punya foto-foto. Foto-foto masa lalu, tergoda, terkenang. Akhirnya na'udzubillah sudah punya cucu dua nenek berarti. Punya cucu dua nenek berontak. Keluar dari rumah nenek. Allah na'udzubillah. Ini wanita mulia semuanya. Dijaga oleh Allah. Akan tapi jika mulai ada bisikan-bisikan setan, hentikan, jangan turuti kalau Anda ingin selamat. Urusan Anda dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan ingat, kalau mata selalu kita buka tanpa kita seleksi yang dilihat, maka ketahuilah rumput tetangga akan selalu terlihat seperti lebih hijau. Awas, hati-hati. Padahal kalau jadi suami, belum tentu laki-laki itu baik. Mungkin setiap hari ngasih hadiah tempelengan. Suamimu adalah yang nomor satu. Enggak ada selain dia. Number one. Rakam wahid. Paling istimewa. Harus begitu. Berarti Anda istimewa. Sama. Kaum laki-laki juga itu, jangan main-main. Apalagi kalau ngomong dengan perempuan, Anda pun jangan main-main. Punya teman lama, ngomong jangan. Karena mungkin dia menjanda Anda. Tiba-tiba ngomong kuyonan. Jangan iseng. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Anda menggoda hatinya seseorang, lalu tergoda. Sementara dia sudah punya suami, tak taunya. Anda mengajari wanita berkhianat, sebesar apa dosa yang Anda bawa. Jangan main-main. Memang semua orang senang disanjung, disenangi sama perempuan. Karena biarpun jelek, dia merasa ganteng pada akhirnya kalau banyak senang. Itu iblis yang kita itu ada. Senang, wah ada perempuan senang sama saya, bangga. Ini ada memang laki-laki iseng kerjaannya. Kalau ngomong ada aja manis, oh si cantik, Masya Allah, anggun, oh luar biasa, oh seandainya. Hati-hati ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Tidak akan merayu dan tidak akan tergoda dengan rayuan. Aman, selamat, di jalan Allah ridhoi, iman kuat, jauh dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sedikit tapi memang harusnya panjang, makanya habis waktunya. Kalau bab wudu batal enggak batal, gampang. Ini masalah kemasyarakatan. Jadi kalau saya ditanya masalah kemasyarakatan, saya selalu menjawab banyak. Kenapa? saya menempatkan diri saya di tempat yang sering ditanya sama orang. Mau tidak mau itu pengalaman yang saya dengar harus saya hadirkan. Makanya mohon maaf biasanya, Buya silakan ada menuntut. Buya kalau jawab cukup pendek, jangan ngajak saya kalau begitu. Saya tidak bisa ngajak pendek. Saya jawab harus tuntas, karena ada uslubul hakim, ada yang tidak ditanyakan lebih perlu untuk saya jawab. Yang tidak ditanyakan lebih perlu saya jawab, karena apa? Itu penting terjadi di masyarakat. Kayak tadi, yang ditanya hanya begitu, tapi jawaban panjang. Makanya jangan bosan dengan jawaban saya, kadang-kadang panjang begitu. Kadang-kadang jawabannya kayak ceramah lagi. Cuman tetap dibatasi jamnya, enggak usah malam-malam. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengajian khusus muslimah bersama Umi Sabtu besok. Yang merasa muslimah, kalau Anda sudah jadi bapak-bapak enggak hadir enggak apa-apa. Yang masih merasa ibu-ibu datang besok. Sudah tempatnya bagus di bawah kok enggak datang, keterlaluan Anda itu. Ya, besok ya insyaallah. Yang enggak merasa ada berat, niat dulu. Kalau merasa bingung, niat, nanti Allah mudahkan. Misal, ya Allah besok ada kerjaan mau cari duit. Anda niat, pagi sudah dapat duit banyak, enggak sampai sore. Begitu loh. Oh, niat yang benar, niat aja ragu-ragu, memang Allah enggak bisa ngasih. Aduh sakit, besok enggak bisa. Wah sakit beneran ya. Biar, ya Allah semoga besok sehat, gitu loh. Ya Allah suami harus minta izin, suami pasti dikasih besok, bahkan diantarkan sama suamimu, gitu loh. Ya bisa. Yang merasa punya istri, sama punya anak perempuan, suruh datang besok. Anda ngajari istri juga enggak bisa, ya kan? Susah loh ngajari istri. Kenapa? Istri ngalem manja, belum satu kalimat sudah senyum-senyum, batal lagi kita enggak jadi nyanyi ngajari, kan begitu ya. Nah, biar ustazahnya ngajari, susah sama istri. Ngajari istri enggak gampang. Istrinya beli usil, istri yang cantik, soleha, dikit-dikit cowal-cowal begitu, Anda enggak bisa ngajar. Nah, istri adalah biar ngajari yang lain saja, begitulah. Ya, istri Anda belajar besok insyaAllah, dengan Umi insyaAllah. Bismillah. Pengajian rutin Ahad, kalau Umi besok ya, 20 Jumadil Ula. Pengajian rutin dengan hari Ahad malam Senin dengan Ustaz Ahmad Fauzan di Masjid Al-Falah, Desa Sidaraja. Waktu Ahad malam Senin, pukul 20 sampai selesai. Kemudian jangan lupa, termasuk peraturan ngaji di sini, Anda harus hafal channel radio 104,8 FM. Kalau tidak hafal, tidak boleh ngaji di sini. Kemudian setelah itu harus memberikan kepada 10 orang minimal. Kalau tidak ada, bulan depan jangan datang ke sini. Waduh, serem banget ini. 104,78. 8 ya, yang 7 Batam ya. Kita ada 100 mirip, 104,7 Batam untuk Singapura. 104,8 FM. Tahu atau tidak tahu? Dengar atau tidak dengar? Dengar. Kenapa ngaji kok sebulan sekali, ini ngaji model apa? Kita bertemu sebulan sekali, itu pun kadang Uya enggak masuk. Ini gimana? Ngaji sebulan sekali, gersang hati. Ada radio setiap saat saya dengar. Besok pagi bisa direlay semuanya, insya Allah ya. 104,8 FM untuk wilayah Kuningan, Cirebon, Tegal, Brebes, Bumiayu, dan di sana. Insya Allah. Kemudian setiap Ahad pagi, Sabtu pagi, di pesantren Al-Bahjah, Sabtu pagi besok majlis tafsir Al-Quran, akhadnya adalah majlis hadis Riyadhus Shalihin. Kemudian juga pendaftaran pesantren, pendaftaran SMP SMA sudah dibuka di SMP SMA gelombang kedua dibuka di Al-Bahjah Pusat. Kemudian pesantren tafaqquh selain daripada SMP SMA dan SD, ada pesantren tafaqquh untuk mencetak ulama. Pendaftaran sudah dibuka, nanti ujiannya menjelang Ramadan. Sangat terbatas kursinya untuk pencetak ulama ini, memang santri-santri khusus. Dia tidak dikenalkan dengan urusan pendidikan-pendidikan itu, tapi belajar agama saja. Terus sampai menjadi ustadz dan ulama Rasulullah. Kemudian juga tahfidzul Quran anak usia dini juga sudah dibuka. Dan semuanya terbatas. Semuanya sangat terbatas kursinya karena kita tidak bisa menampung semuanya, karena ada hubungannya dengan pemukiman yang ada, pengumumikannya sangat terbatas. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk menghadirkan pemukiman yang besar. Kalau pemukimannya ada, kamarnya ada, insya bisa nerima lebih banyak lagi. Minta ya, mohon doa kepada Allah. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membangunkan pesantren di Al-Bahjah yang gede, yang banyak. Kalau doa Anda dikabul, tiba-tiba ada orang datang yang bisa membangun dan dia adalah ahli surga. Karena apa? Doa Anda. Doain ya. Bismillah. Cukup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini? Sudah kelewat. Mestinya 8:30 sudah tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka arsyadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari mata hamba-hambamu ya Allah. Tutup kekurangan kami dari mata mereka semua ya Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hamba-Mu. Dan buka aib kami di mata kami sendiri ya Allah. Agar kami tahu kekurangan kami. Dan ampuni kekurangan kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, sungguh Kau Maha Pengampun ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat ya Allah. Bimbing kami, mudahkan kami untuk bertobat ya Allah. Mudahkan kami untuk bertobat ya Allah. Dan siapapun yang telah bertobat, ampuni dosa mereka ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari mengadu domba dan diadu domba. Jauhkan kami dari mengadu domba dan diadu domba. Kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tapi kami mohon, ampuni mereka ya Allah. Sebesar apapun dosa mereka kepada kami, kami memaafkan, maka maafkan dia ya Allah. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, kami tidak ingin membenci kepada siapapun. Hilangkan benci dendam di hati kami dan dengki di hati kami. Kami mohon ya Allah. Dan kami mohon, makmurkan majlis para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Jadikan majlis-majlis mereka adalah majlis yang menghantarkan para umat kekasih-Mu Nabi Muhammad menuju surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari kedengkian kepada siapapun dari mereka. Dan jauhkan mereka dari mendengki kami. Jauhkan kami dari kedengkian, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami, maka kami mohon, berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan hilangkan kedengkian mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki seseorang karena keberhasilannya, maka kami mohon ya Allah, tambahkan keberhasilannya, hilangkan dengki di hati kami. Dan kami mohon, ampuni dosa kami, jauhkan kami dari segala sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan riba. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir sini adalah hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, agar tapi malam ini mereka telah Kau hadirkan di tempat mulia ini, maka berkat kehadiran yang baik ini, berkat perkumpulan yang mulia ini, yang masih berurusan dengan riba, berikan kesadaran hatinya ya Allah. Berikan kesadaran di hatinya ya Allah. Dan kami mohon, mudahkan mereka untuk menjauhi dari riba dan ganti dengan modal yang halal, lebih besar, lebih berkah ya Allah, tanpa ada ribanya ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras. Kami mohon, siapapun yang mendengar suara ini yang masih sering meninggalkan sholat, ampuni mereka dan jadikan ahli sholat. Yang sering berjudi dan mabuk-mabukan, hentikan dan berikan kepada mereka kesadaran, ampuni mereka. Dan jauhkan kami semua ya Allah dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina. Jauhkan kami ya Allah dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah, ya Allah. Kami mohon, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, mereka telah menghadiri tempat ini, mereka telah mendengar suara ini. Siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Buka pintu halal untuknya, benci kan kepada zina ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan berikan keistiqomahan kepada mereka yang berjuang ya Allah, hingga